بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن سلسلة الدروس العلمية في لغات الجاليات الإسلامية والتي يعدها ويخرجها مكتب دعوة وتوعية الجاليات في عنيزة، نقدم لكم مادة هذا الشريط وهي مختارات من كتاب توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع، تأليف الشيخ محمد جميل زينو، يقرأها الأستاذ يزيد جواس باللغة الأندونيسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang taujihat al-islamiyah, yaitu tentang nasihat-nasihat atau bimbingan untuk pribadi maupun masyarakat. Jadi nasihat atau ajaran atau bimbingan yang bermanfaat untuk setiap pribadi muslim maupun muslimah dan masyarakat Islam. Yang saya ambil dari beberapa buku, diantaranya adalah buku Taujihat Islamiyah Li Islahil Fardhi Wal Mujtama', yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zaini. Karena dalam buku ini, dalam buku Taujihat Al-Islamiyah, Taujihat Islamiyah Al-Islah Al-Fard Wal-Mujtama', yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zaini, ini banyak sekali manfaatnya untuk setiap pribadi muslim dan muslimah, apabila dia memahami, apabila dia dapat mengamalkan apa yang disampaikan, apa yang dinasihati dari kitab itu. Oleh karena itu, saya akan membawakan muktatafat. Muktatafat dari buku itu, yaitu cuplikan-cuplikan dengan beberapa keterangan tambahan yang lainnya, agar kita dapat mengerti apa itu Islam. Kemudian, bagaimana nasihat atau bimbingan Islam kepada kita, yang tujuannya agar kita dapat mengamalkannya serta kita dapat menyampaikannya kepada keluarga kita dan dapat mengamalkan bersama-sama, sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Jadi nasihat yang disampaikan tentunya tujuannya untuk mengingatkan kita, karena kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita wajib tahu tentang Islam. Kita mengakui sebagai seorang muslim. Jadi kalau kita ditanya oleh orang lain, oleh orang yang bukan Islam, kenapa Anda memilih Islam? Kita harus bisa menjawab bahwa Islam kita pilih karena Islam merupakan agama yang diberandai oleh Allah SWT. Bagaimana Allah berfirman, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Bagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 19. Jadi agama Islam merupakan agama yang diridai oleh Allah. Dan kita tidak boleh mencari agama yang lain selain dari Islam. Dalam surah yang sama, Allah berfirman di ayat 85, Allah berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah berfirman, dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Allah dalam ayat ini mengatakan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah terhapuslah agama-agama yang terdahulu. Agama-agama yang Allah pernah turunkan atau syariat yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah dihapus syariat-syariat yang sebelumnya kecuali yang dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ditanya tentang Islam, kenapa kita memilih Islam? Karena agama Islam yang diridai oleh Allah, sedangkan kita diciptakan oleh Allah, maka kita wajib mengikuti apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan yang perlu kita ingat lagi bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Quran, yang Al-Quran ini terjaga sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Dia diturunkan oleh Allah SWT dengan perantaraan Jibril, dengan wahyu, dengan diutusnya Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi menyampaikan kepada umatnya. Dan Al-Quran ini, kitab Al-Quran, kitab suci ini tetap terpelihara. Sebagaimana Allah berjanji, dan Allah sudah menjamin, disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, az-zikr yaitu Al-Quran, dan kami yang menjaga Al-Quran ini. Jadi kami yang memelihara Al-Quran, kami yang menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran tetap terpelihara, tidak ada satupun yang diubah. Maka kabar yang datang dari Al-Quran kita wajib terima. Kita tahu tentang Islam ini ya dari Al-Quran dan dari keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memilih Islam karena Islam adalah agama yang universal. Ada beberapa ciri yang dominan dalam Islam. Dan perlu kita ingat bahwasanya setiap orang, baik Yahudi maupun Nasara, yang mendengar Nabi Muhammad SAW diutus, kemudian dia tidak beriman, maka haram dia masuk surga. Dia pasti masuk neraka. Jadi Yahudi dan Nasara yang sekarang ini, dia harus ikut agama Islam. Karena semua sudah dihapus dengan dasar yang tadi, surah Ali Imran ayat 85. Kemudian dasar hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia tidak ada Yahudi dan Nasara yang mengetahui tentang aku diutus, kemudian dia tidak beriman kepada aku, maka dia haram masuk surga. Jadi setiap orang dia wajib masuk Islam. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Saba ayat 34, Allah berfirman, "Wama arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami utus engkau melainkan untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pengancam, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah berfirman dalam ayat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Bagaimana juga disebutkan di dalam surah Al-Anbiya Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi setiap orang dia wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama-agama yang ada sekarang ini, ajaran-ajaran yang ada sekarang ini tidak akan membawa kepada kebahagiaan manusia di dunia wal akhirah. Justru agama yang ada sekarang ini yang dibuat oleh manusia, yang sudah diroboh oleh manusia, justru agama-agama itu menghancurkan manusia, tidak membawa kebahagiaan, tidak mendatangkan sakinah, tidak membawa tumakninah dalam hidup. Agama-agama yang ada itu selain dari Islam merupakan produk manusia, merupakan usaha tangan-tangan manusia yang sudah banyak dirobah, yang bukan membawa kepada kebahagiaan tapi membawa kehancuran. Semakin manusia berpegang dengan agama-agama buatan manusia itu, semakin hancur manusia itu, semakin jauh dari ketenangan hidup. Dia mencari ketenangan, tapi pada hakikatnya tidak akan mendapatkan ketenangan. Jadi manusia ini harus, setiap orang itu harus masuk ke dalam agama Islam. Dengan agama Islam dia akan mengalami ketenangan, dia akan mengalami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam adalah merupakan agama yang universal. Ada beberapa ciri yang dominan dalam Islam. Yang pertama, Islam adalah agama tauhid. Maka iman kepada pencipta alam ini merupakan kenyataan yang bisa diterima oleh setiap akal sehat. Pencipta itu adalah Allah. Hanya Dia yang berhak untuk disembah. Oleh karena itu, manusia hanya boleh beribadah kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Tunduk kepada Allah, bernazar kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Setiap manusia, dia harus kembali kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan dia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah 51, surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Liya'budun ay liwahhiduni, agar mereka mentauhidkan Aku. Dengan Islam itu manusia tunduk dan patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi yang pertama, Islam adalah agama tauhid. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin ini agar mereka beribadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah bukan sekedar beribadah saja. Seperti yang kita lihat banyaknya manusia, mereka beribadah juga kepada Allah, tapi beribadah kepada yang lain. Ini tidak dibenarkan. Dia harus bertauhid dengan meyakini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jangan seperti orang-orang kafir. Mereka mengakui bahwa Allah sebagai pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menguasai langit dan bumi. Tapi giliran disuruh untuk menyembah Allah saja, mereka tidak mau. Mereka malah menyembah patung-patung. Menyembah kuburan nenek moyang mereka. Bahkan di antara mereka ada yang menjadikan patung-patung itu sebagai wasilah, sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar, مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Waktu ditanya kepada mereka, kenapa kamu sembah patung-patung itu? مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Begitu. Dan ini tidak dibenarkan menurut Islam. Tidak dibenarkan menurut ajaran Islam. Jadi kalau dia sebagai Muslim, dia harus bertauhid kepada Allah. Itu ciri yang dominan dalam Islam. Jadi kalau dia sebagai Muslim, dia harus bertauhid. Karena Islam adalah ajaran tauhid. Dan Nabi SAW berdakwah tentang masalah tauhid ini selama 13 tahun. Dan dia berdoa harus kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Tidak boleh minta kepada yang lain. Karena dalam hadis dikatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan kita juga setiap hari mengakui demikian, kita hanya beribadah kepada Allah, minta tolong kepada Allah dengan kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi ibadah itu harus kita tujukan kepada Allah saja. dan tidak boleh kita tunjukkan kepada yang lainnya. Dan Allah mempunyai sifat yang tinggi yang disebutkan dalam Al-Quran, Subbihisma rabbikal a'la, pujikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi. Beribadah kepada Allah, Allah yang paling tinggi, semuanya rendah. Kemudian yang kedua, bahwa Islam adalah agama pemersatu, bukan pemecah belah. Kalau agama-agama yang lain, selalu mereka berpecah belah. Tapi agama Islam, agama yang menganjurkan untuk kita bersatu. Bagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah seluruhnya. Wa la tafarraqu. Dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi Islam mengajarkan agar kita percaya kepada semua utusan Allah yang diutus untuk memberikan petunjuk kepada semua manusia dan untuk mengatur kehidupannya. Jadi kita akui semua nabi-nabi itu pernah diutus oleh Allah, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan, kita yakini bahwa Allah pernah mengutus para nabi dan nabi-nabi itu mendakwahkan yang hak, mendakwahkan dakwah tauhid. Dan kita tidak boleh memecah belah, kita tidak bedakan antara para nabi. Dan kita yakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir dari semua rasul Allah. Syariatnya menggantikan syariat yang sebelumnya. Beliau diutus untuk seluruh manusia untuk menyelamatkan mereka dari kezaliman agama-agama palsu yang ada di muka bumi ini. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari agama-agama palsu. Agama yang sudah diroboh oleh tangan-tangan manusia seperti Yahudi dan Nasara. Atau agama-agama buatan manusia yang ada sekarang ini di seluruh dunia. Dengan datangnya Islam, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka semua harus kembali. Dan agama ini bukan agama yang terpelihara. Sedangkan yang lainnya tidak. Itu bisa kita lihat dari kitab sucinya. Kalau kitab suci dalam Islam jelas terpelihara. Quran sendiri yang mengatakan demikian, Allah sendiri yang mengatakan demikian dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara Al-Quran ini. Itu. Jadi agama ini, agama Islam ini merupakan agama yang dipelihara oleh Allah SWT. Maka itu yang harus kita pegang. Yang ketiga, bahwa Islam adalah ajaran yang mudah. Bagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ad-dinu yusrun. Bahwa agama Islam adalah agama yang mudah. Ad-dinu yusrun. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ad-dinu yusrun. Agama Islam inilah agama yang mudah. Dan tidak ada orang yang menyusahkan, memberat-beratkan dirinya dalam beragama ini, melainkan dia akan kalah. Tidak sanggup. Jadi agama ini mudah. Nabi katakan, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan. Jangan kamu persulit. Basyiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira. Jangan kamu membuat mereka lari. Jadi Islam ajaran yang mudah. Ajaran yang jelas. Mudah dimengerti. Bisa dipahami. Islam tidak mengakui tentang adanya takhayul, kepercayaan yang merusak, serta falsafah-falsafah yang sulit. Jadi Islam ini bisa diterapkan di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap zaman. Islam ini cocok. Tapi kalau agama-agama yang lain sulit, menyulitkan dalam beribadah, menyulitkan dalam tata cara, menyulitkan dengan peraturan ini. Banyak sekali yang kita lihat. Seperti itu, menyulitkan. Setiap agama selain Islam itu semua ajaran yang menyulitkan, tidak ada yang memudahkan. Dan tidak bisa dimengerti. Seperti contohnya Nasara, tidak bisa dimengerti tentang Tuhan 1 sampai dengan 3. Tidak bisa dipahami. Atau ibadahnya dengan nyanyi, bagaimana akan membawa ketenangan. Atau yang lain-lain. Atau ajaran-ajaran yang susah, yang lain yang dengan bertapa, dengan eling, dia bisa mencapai kebahagiaan. Ini semuanya agama yang takhayul, yang tidak benar dan menyulitkan. Kemudian agama Islam ini mengajarkan, yang keempat, agama Islam ini mengajarkan persamaan persaudaraan sama muslim. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Antara yang satu dengan yang lain bersaudara. Kaum muslimin satu sama lainnya bersaudara. Jadi mereka, Islam ini anti terhadap semua yang bersifat perbedaan daerah, tingkatan sosial, ras dan lain-lain, itu tidak dalam Islam. Sama semuanya. Seperti Allah berfirman, ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dalam surah Al-Hujurat juga Allah berfirman, ya ayyuhannas, wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu bergolongan-golongan, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Lita'arafu, saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang yang mulia di antara kalian orang yang bertakwa. Jadi tidak ada perbedaan soal masalah suku, masalah ras, masalah kabilah, semuanya sama dalam Islam. Islam yang mengatakan demikian. Jadi tidak boleh ada orang mengatakan bahwa diri dia lebih hebat dari yang lain, bahwa bangsa dia lebih tinggi dari bangsa yang lain. Memang pernah ada bangsa yang Allah muliakan untuk zamannya saja, tidak untuk seluruhnya, seperti Bani Israel. Wa inni faddaltukum 'ala al-'alamin, aku muliakan kamu dari sekalian alam, pada zaman itu. Tapi setelah itu selesai, pada masa itu saja Allah muliakan. Setelah itu tidak. Allah hinakan mereka dengan sebab mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang mulia di sisi Allah lah yang takwa. Kemudian yang kelima, bahwa dalam Islam, ciri yang dominan dalam Islam ini, Islam tidak mengajarkan kekuasaan pendeta yang memonopoli agama. Islam tidak juga mengenal pikiran yang sulit dibuktikan kebenarannya. Islam tidak mengenal seperti yang disebut pembesar-pembesar agama yang dipuja, atau orang yang menganggap dirinya sebagai wali. Dalam Islam tidak ada. Mengangkat dirinya sebagai wali tidak ada. Adapun kalau seandainya dia takwa, dia termasuk wali Allah. Kalau dia bertakwa kepada Allah, tapi mengaku dirinya sebagai wali, bahwa dia mempunyai karamah, mempunyai kekuatan tertentu, dalam Islam tidak ada. Jadi setiap manusia bisa mempelajari Al-Quran dan Hadis menurut pemahaman apa yang dipahami oleh para salafus saleh, oleh para pendahulu kita, oleh orang-orang yang sudah mendahului kita, yaitu orang-orang yang betul-betul mempelajari Islam dengan sepenuh hati, kemudian mereka laksanakan dengan sekuat tenaga mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita tinggal mengikuti jejak mereka, kemudian dengan kita ikuti juga jejak para imam yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam kehidupan mereka kita ikuti bagaimana mereka melaksanakan Islam ini. Di dalam Islam tidak ada agamanya dimonopoli oleh seseorang. Bahwa seorang ini berhak untuk mengatur agama, dalam artian merubah undang-undang. Undang-undang sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Islam tidak mengenal, seperti yang kita lihat, kekuasaan wali. Wali ini tahu yang gaib, tahu ini. Ini dalam Islam tidak ada. Bahkan Nabi saja, Nabi Muhammad SAW, tidak tahu yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW, dia tidak tahu yang gaib kecuali kalau dikasih tahu oleh Allah SWT. Nah, apalagi manusia-manusia biasa. Jadi Islam tidak mengajarkan kekuasaan seperti kekuasaan pendeta, rahbaniyah, bahwa dia berhak untuk merubah isi kitab sucinya. Dan Islam tidak. Jelas Quran, jelas Nas, kita ikuti. Sami'na wa ata'na. Itu ciri-ciri yang dominan. Kemudian tentang peraturan hidup. Tentang peraturan hidup, Islam adalah peraturan hidup yang sempurna. Yang pertama, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi Islam mengatur baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, sosial. Jadi Islam menggariskan. Ya, soal ekonomi, soal politik, kebudayaan, ya manusia bisa karena itu masalah keduniaan, manusia bisa mencari sendiri. Tapi Islam ada menggariskan. Perdalam masalah ekonomi tidak boleh riba. Perdalam masalah politik, masalah kepemimpinan, dia harus musyawarah. Islam juga mengajarkan musyawarah. Pemimpin harus muslim, tidak boleh mengangkat pemimpin kafir. Kemudian masalah sosial, tolong menolong dan kerjasama dengan sesama muslim, membantu orang-orang yang susah, menolong fuqara wal masakin, itu diajarkan oleh Islam. Jelas nasnya dari Al-Quran Sunnah. Jadi ada garis-garis. Adapun soal metode cara mengembangkan, itu bisa manusia mengaturnya. Tapi soal ajaran, pokok-pokok, dasar, itu harus jelas nasnya. Tidak boleh orang sembarangan dalam hidup ini. Karena Quran sebagai hudan linnas, Islam adalah merupakan peraturan hidup yang sempurna. Yang kedua, Islam berusaha mengatur kehidupan manusia. Dalam hal ini adalah unsur pokok adalah masalah waktu, mengatur waktu. Jadi Islam merupakan satu-satunya ajaran yang paling kuat untuk dapat membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat. Islam mengatur waktu. Allah berfirman, bersumpah dengan wal asr. Allah juga berfirman dengan waktu-waktu, wal fajr, wal syams, wal duha, dan lain-lain. Perhatikan, agar kita memperhatikan masalah waktu. Kemudian dari Nabi juga mengingatkan tentang masalah nikmat waktu yang diberikan oleh Allah, jangan kita sia-siakan. Dari mulai kita kecil, dari mulai kita mukallaf, muda, Islam atur. Sampai sholat pun diatur oleh Islam. 5 waktu sholat. Diatur oleh Islam. Agar kita bisa mengatur kehidupan kita. Begitu Islam mengatur. Dari mulai subuh kita bangun, zuhur di saat kita kerja kita istirahat dengan sholat zuhur, asar begitu juga, maghrib di saat kita pulang disuruh lagi kita beribadah kepada Allah, di saat malam ketika mau tidur kita disuruh lagi sholat isya, begitu juga nanti malam kita bangun. Begitu Islam mengajarkan tentang waktu. Jadi harus bisa kita membagi waktu, mengatur waktu kita harus bisa. Islam mengatur waktu, tapi di agama lain tidak diatur waktu. Yang ketiga, Islam sebelum menjadi syariat fatrullah sebagai percayaan keyakinan adanya pencipta. Jadi Islam sebelum ada peraturan-peraturan syariat, Islam banyak memfokuskan dakwahnya dalam masalah tauhid. Bagaimana Nabi SAW pada waktu di Mekah 13 tahun mendakwahkan masalah tauhid. Jadi dakwah setiap muslim, kalau dia ingin berdakwah, dia harus mulai dakwah itu dengan tauhid. Dengan masalah akidah itu harus diutamakan sebelum yang lainnya. Kemudian yang keempat, Islam juga menganjurkan untuk mencari ilmu. Yang pertama ilmu yang harus dicari adalah masalah ilmu agama. Ilmu yang harus dicari, ilmu agama. Dia harus mengenal tentang Allah. Dia harus mengenal tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus mengenal juga tentang arkanul Islam. Ini yang wajib ain. Dia harus tahu tentang Allah, karena Allah yang menciptakan. Kemudian tentang Nabi Muhammad SAW, dia harus tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana kita mencintainya supaya kita tidak salah mencintai Nabi, dan harus kita ikut ajarannya. Yang ketiga, tentang dinul Islam, kita harus tahu tentang Islam ini. Jangan sampai kita tidak tahu sama sekali. Sejak kita mukallaf sampai sekarang kita tidak tahu tentang Islam. Tentang masalah wudu, masalah salat, masalah mandi, masalah yang lain banyak sekali, membersihkan najis, masalah yang lain, kita harus tahu. Itu wajib ain. Tidak ada yang wajib kifayah. Ilmu pengetahuan umum wajib kifayah, tapi yang wajib ain harus kita tuntut. Jadi kalau kita ingin tahu peraturan hidup yang sempurna, ya harus kita tuntut yang wajib ain ini. Kemudian yang kelima, Islam juga menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Wajib kita ya. Tapi yang wajib ain harus kita tuntut. Jadi kalau kita ingin tahu peraturan hidup yang sempurna, ya harus kita tuntut yang wajib ain ini. Kemudian yang kelima, Islam juga menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Jadi Islam menganjurkan kita untuk mencari harta yang halal. Wajib kita mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Tapi itu harus halal. Tidak boleh ada penindasan, tidak boleh ada penipuan. Dan harta ini harus diusahakan dimiliki oleh orang-orang yang saleh, agar orang-orang yang saleh ini dapat memberikan hartanya kepada orang-orang fakir, agar dia dapat memperjuangkan, agar bisa terwujud keadilan sosial di kalangan umat Islam. Bagaimana Rasulullah bersabda, ni'mal malu salihu lil mar'i salih, rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Sebaik-baik harta ialah harta yang halal untuk orang-orang yang saleh. Jadi harus diusahakan harta yang halal yang dicari. Islam mengatur, tidak boleh kita mencari harta yang haram. Islam yang keenam, Islam adalah merupakan agama perjuangan. Dan Islam selalu mencari ketenangan hidup. Karena itu Islam mewajibkan setiap muslim untuk mengorbankan harta dan jiwanya untuk menegakkan agama Islam ini. Dan Islam berusaha juga bagaimana supaya setiap orang yang memeluk agama Islam mengalami ketenangan dengan dia bernaung di bawah Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia harus mencari dalam Islam dengan syariat yang benar, dia akan mengalami ketenangan. Dengan sholat saja dia bisa mengalami ketenangan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Rubbi ba'ilayya min dunyakum al-mar'atu wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Rawahu Ahmad wa An-Nasa'i bi isnadin sahih. Kata Nabi, diberikan kecintaan kepada aku dalam dunia kamu ini wanita dan minyak wangi, dan dijadikan ketenangan hatiku dalam salat. Kita bisa tenang dengan salat kalau kita melaksanakan salat dengan benar, menurut yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketujuh, Islam menghidupkan cara kita berpikir, agar kita ini berpikir. Dalam Al-Quran banyak sekali, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tadhakkarun. Berakal. La'allakum, agar kamu berpikir, agar kamu dapat memahami, yafqahun, dan lain-lain. Jadi Islam menyuruh kita untuk berpikir. Tapi ingat, kalau Islam sudah menyuruh kita berpikir, bukan berarti bahwasanya akal ini yang dominan, menguasai. Sehingga kalau ada peraturan Islam, Al-Quran dan Sunnah sudah jelas, kemudian dicocok-cocoklah dengan akal. Menurut akal saya tidak cocok, jadi saya tidak pakai Quran ini, saya tidak pakai Sunnah. Ini tidak benar. Ini orang yang sesat yang seperti ini. Jadi disuruh dia berpikir, mencerna, memahami isinya, dan mengamalkan. Bukan akal ini digunakan untuk menolak isi Al-Quran. Karena yang menciptakan akal adalah Allah SWT. Yang menurunkan ajaran Islam adalah Allah. Tidak mungkin akal dan fitrah yang diturunkan Allah ini bertentangan. Tidak mungkin. Abadan. Seandainya terjadi seolah-olah bertentangan, kita harus jauhkan wahyu. Akal harus kita tundukkan. Banyak hal-hal yang menurut kita bertentangan dengan akal. Tapi pada hakikatnya tidak. Karena Allah yang menurunkan. Tidak mungkin Allah menurunkan hal yang bertentangan. Jadi kalau seandainya ada menurut manusia bertentangan, berarti akal yang dia miliki itu sudah didominasi, sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Itu harus kita ingat. Bahwa yang demikian itu sudah tidak benar. Orang-orang yang akalnya lebih dominan, menguasai, mengatur, menundukkan wahyu, ini yang tidak benar. Jadi Islam menyuruh kita untuk berpikir. Tapi bukan berarti bahwa dengan berpikir ini kita mengatur semuanya sampai kita tolak wahyu, tidak boleh. Jadi Islam yang dimaksud di sini adalah Islam mengatur agar kita berpikir supaya kita tidak seperti orang-orang Nasara yang dogma, menerima saja apa yang dikatakan oleh pendetanya, dia terima. Tidak boleh dia berpikir. Tidak boleh lagi bertanya, kenapa Tuhan itu 1 sama dengan 3 atau 3 sama dengan 1. Tidak boleh. Dogma. Ajaran Islam bukan ajaran dogma. Kemudian Islam juga mengangkat derajat wanita. Karena ini saya sampaikan tentang masalah ini. Banyak sekali dari orang-orang yang tidak senang kepada Islam, terutama Yahudi dan Nasara, mereka melontarkan kata-kata yang keji kepada Islam. Bahwa mereka mengatakan bahwa Islam ini memenjara wanita. Islam mengungkung wanita. Islam tidak memberikan kebebasan kepada wanita. Islam menghinakan wanita. Dan lain-lain. Padahal kalau kita lihat nas yang benar dari Al-Quran dan Sunnah bahwa Islam justru mengangkat derajat wanita. Allah yang menciptakan wanita, Allah tahu tentang manusia. Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah tahu tentang ciptaannya. Allah Maha tahu, Allah Al-Khaliq. Allah tentunya alim, mengetahui tentang manusia ini. Laki-laki dan perempuan, Allah tahu. Begitu juga peraturan yang diturunkan untuk laki-laki dan peraturan yang diturunkan untuk perempuan, Allah Maha tahu. Dan itu cocok. Tidak ada yang tidak cocok. Cocok. Jadi Islam justru menghargai wanita. Seperti tentang memakai busana muslim, Islam menghargai wanita. Agar wanita ini tidak dipamer di sepanjang jalan, di pinggir-pinggir jalan. Dipamer di kantor-kantor. Dipamer di setiap tempat. Bahkan di sampul-sampul majalah, perempuan-perempuan dipamer. Yang demikian ini justru menghinakan wanita, menjelekkan wanita. Menurunkan bobot wanita. Menina bobokkan. Merusak akhlak wanita ini. Jadi kalau orang-orang Yahudi, Nasara, orang-orang yang tidak senang, orang-orang munafik, mengatakan bahwa Islam itu memenjarakan wanita, mereka adalah dusta. Perkataan mereka adalah perkataan dusta, mereka kadzab. Mereka telah melakukan buhtan, dusta sama Allah. Kalau kita pikirkan bahwa ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada manusia ini cocok. Islam justru memuliakan wanita dengan cara menjadikan mereka sebagai pendidik generasi mendatang. Jadi Islam menyuruh wanita di rumah agar mereka mendidik anak-anak. Agar ada generasi nantinya. Islam juga menerangkan bahwa wanita itu merupakan ukuran sebagai barometer baik buruknya umat. Karena kalau seandainya wanita sudah rusak dalam rumah tangga, hancur rumah tangga itu. Wanita rusak dalam masyarakat, masyarakat itu akan hancur. Begitu seterusnya. Jadi ini masalah ini harus kita perhatikan. Jadi masalah wanita, Islam mengatur dan menghormati. Islam mewajibkan wanita menutup aurat untuk menyelamatkan mereka dari tangan-tangan jahil. Dan menghindarkan masyarakat dari ekses-ekses yang negatif. Dan Islam juga menciptakan rasa kasih sayang. Dengan wanita tertutup auratnya. Dianjurkan wanita untuk di rumah. Kecuali ada, kalau ada keperluan mereka keluar. Ini tambah erat hubungan suami istri, tambah dekat. Coba bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara bayangkan. Kalau seandainya seorang istri. Pagi dia sudah keluar dari rumahnya. Si suami juga keluar. Si anak keluar. Sekolah. Si istri bekerja. Atau majang tubuhnya di pinggir jalan. Si suami bekerja, si anak sekolah, kemudian pulang baru bertemu malam. Tidak membawa kebahagiaan. Bahkan kadang-kadang si suami sudah pulang, istrinya belum pulang. Dan istri ini sudah dipajang, sudah dipertontonkan, sudah dilihat oleh banyak laki-laki. Ratusan bahkan ribuan laki-laki yang melihat dia. Bentuk-bentuk tubuhnya, lekuk tubuhnya, kecantikannya. Bagaimana girah si suami yang seperti ini? Kemudian si suami juga sudah melihat wanita-wanita yang lain yang dipajang. Tentunya kecintaan dia kepada istrinya akan berkurang. Dengan banyaknya dia melihat wanita yang mungkin dia bisa bandingkan secara naluri, secara fitrah, secara hawa nafsu dia akan. Kalau sudah timbul nafsu, yaitu dia akan membandingkan. Ternyata istri orang lain atau perempuan lain itu lebih cantik dari istri saya. Ya kan begitu. Kalau sudah begitu, maka sudah tidak ada timbul lagi sakinah. Ghirah atau nafsu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Sudah biasa melihat perempuan di pinggir jalan. Si perempuan juga sudah bisa biasa demikian main dengan laki-laki. Ini akan hancur masyarakat. Tapi kalau seandainya si wanita tertutup auratnya, hijab yang hanya dia boleh perlihatkan kepada suaminya, akan tambah cinta itu. Akan tambah sakinah, mawaddah dan rahmat dalam rumah tangga. Karena itu Islam menganjurkan perempuan untuk memakai busana muslimah. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin, dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain." Wahai nabi, artinya wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar lebih mudah dikenal. Yang dengan itu mereka tidak akan diganggu. Surah Al-Ahzab ayat 59. Islam menyuruh memakai busana muslimah. Kalau tidak mereka memakai busana muslimah, mereka akan menjadi bangsa laki-laki. Ini Islam mengangkat derajat wanita. Itu kelebihan Islam. Tapi selain Islam tidak, tidak mengangkat derajat. Dihinakan perempuan itu. Kita lihat pengakuan tokoh-tokoh atau orang-orang yang tadinya di luar Islam, seperti Anne Mizen. Jadi Anne Mizen ini seorang tokoh wanita internasional berkata, seringkali datang menghinggapi pikiran saya bahwa wanita dalam naungan agama Islam lebih merdeka daripada agama-agama lain, sebab Islam lebih banyak menjaga hak-hak wanita jika dibandingkan dengan agama yang lain yang melarang poligami. Bayangkan, seorang yang kafir mengakui bahwasanya Islam itu adalah agama yang mengatur dan memberikan hak kepada wanita. Kemudian dia katakan lagi bahwa Islam itulah ajaran yang adil bagi wanita. Sedangkan wanita di Inggris tidak memperoleh hak kecuali sejak 20 tahun yang lalu. Padahal Islam telah menentukan hak milik bagi wanita sejak datangnya agama Islam yang pertama sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Islam tidak menganggap wanita atau wanita dianggap sebagai benda mati, ini adalah bohong. Justru Islam menjaga hak-hak wanita. Kemudian ada lagi seorang orientalis. Dia mengakui tentang wanita timur, maksudnya wanita-wanita Islam yang ada di negeri Arab. Dia mengatakan, wahai wanita timur, ketahuilah bahwa orang yang memanggil namamu dan mengajakmu beremansipasi dengan laki-laki sebenarnya adalah orang-orang yang mentertawakan dan mengejekmu. Dan memang benar, mereka telah mentertawakan kaum muslimin sebelum kamu. Jadi ingat, kalau ada orang-orang yang mengajak emansipasi, mereka adalah orang-orang yang dulu menghina Islam. Jadi kata dia begitu. Bahwa mereka bukan orang-orang yang benar. Justru orang-orang yang rusak, yang ingin merusak Islam. Jadi orang yang mengajarkan emansipasi adalah orang yang rusak. Kalau soal ganjaran, sama laki-laki dengan perempuan. Tapi soal harus laki-laki sama dengan perempuan dalam masalah hak, dalam masalah pakaian, dalam masalah kerja dan lain, ini yang tidak benar. Ini yang tidak benar, ini yang salah. Dan itulah dari barat, dari orang-orang yang rusak. Ada lagi orang barat mengatakan, yang bernama von Hammer, dia mengatakan menutup aurat bagi wanita lah alat untuk menjaga kehormatannya, serta martabat yang didambakan. Ya justru dengan tutup aurat, justru itu yang menjaga kehormatan wanita. Dan masih banyak lagi pendapat orang-orang di luar Islam tentang Islam ini. Ini harus kita pahami. Bahwa Islam itu adalah merupakan ajaran yang sempurna, yang universal. Islam adalah merupakan ajaran yang sesuai di setiap waktu dan setiap zaman. Maka kita peluk agama Islam ini erat-erat. Setelah itu kita harus belajar bagaimana tentang Islam. Nah, yang pertama sekali yang harus kita pelajari adalah tentang Allah. Artinya, bukan kita pelajari tentang zat Allah. Bukan kita pikirkan tentang zat Allah. Kita pikirkan tentang makhluk Allah. Tapi bagaimana kita sebagai makhluk ini beribadah kepada Allah, kita harus tahu. Karena Allah yang menciptakan kita, mewajibkan kita untuk beribadah kepadanya. Disuruh kita untuk menghadap kepadanya. Tunduk, berdoa, salat. Maka kita harus tahu di mana Allah itu. Karena banyak orang-orang yang sesat, mereka menganggap bahwa Allah itu ada di mana-mana. Harus tahu bahwa keterangan dari Allah sendiri. Jadi Allah yang maha tahu tentang dirinya. Nabi Muhammad yang tahu tentang Allah telah diberitahu oleh Allah. Maka kita tidak boleh sok tahu dalam masalah yang seperti ini. Kita harus tahu tentang Allah. Jadi kalau sudah kita bicara tentang ajaran kita, maka kita harus tahu siapa yang menciptakan kita, di mana dia. Karena ini merupakan akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, menanyakan tentang ini. Jadi tentang masalah ini, kita harus tahu tentang sifat-sifatnya. Bagaimana kita bersikap kepada Allah yang menciptakan kita. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai keyakinan sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitabullah. Tidak boleh kita mentakwil, yaitu menggeser makna ke makna yang lain, atau kita menafikan, atau kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh. Ini adab kita kepada Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam surah Asy-Syura ayat 11 Allah berfirman, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun juga, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi sifat-sifat Allah adalah sifat yang mengikuti zat Allah. Seperti tentang masalah ini, yaitu tentang masalah di mana Allah. Bagaimana Nabi pernah menanyakan kepada seorang wanita, seorang budak, pada waktu Muawiyah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang budak saya? Apakah saya merdekakan?" Kemudian kata Rasulullah, "Tanya dulu. Aina Allah? Di mana Allah itu?" Dia menjawab, "Allah fis sama, Allah di langit." "Man ana? Siapa aku?" "Anta Rasulullah." Maka merdekakan dia kata Rasulullah SAW. Ini hadis ini sahih dari Imam Muslim. Jadi menanyakan di mana Allah itu penting. Jadi Allah, kalau kita lihat dalam hadis, fis sama, di langit. Dalam Al-Quran, Dia bersemayam di atas arsy. Dia bersemayam di atas arsy. Dengan dasar firman Allah dalam surah Taha, surah 20 ayat 4. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Kemudian, pada waktu Imam Malik ditanya tentang bagaimana istiwa. Allah bagaimana sih istiwanya? Bersemayamnya bagaimana? Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Al-istiwa ma'lum. Wal-kif majhul. Wal iman bihi wajib, wasu'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, istiwa itu sudah maklum, bersemayam itu sudah diketahui. Tentang bagaimananya kita tidak tahu. Bagaimana Allah bersemayam di atas arsy itu, kita tidak tahu. Kemudian beriman bahwa Allah bersemayam di atas arsy itu wajib hukumnya, dan menanyakan tentang bagaimananya, ini hukumnya bid'ah, kata Imam Malik. Dan Imam Malik mengusir orang itu. Jadi kita lihat, kita perhatikan jawaban Imam Malik. Dia menetapkan bahwa iman kepada istiwa itu wajib, harus diketahui oleh setiap muslim. Tetapi tentang tingginya Allah, hanya Allah saja yang mengetahui. Dan kita tidak boleh mengingkari sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, atau oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau seandainya ada yang mengingkari tentang sifat-sifat Allah, berarti dia telah mengingkari ayat Quran dan hadis. Jadi sifat-sifat Allah itu meliputi sifat-sifat kesempurnaan, keluhuran, keagungan, dan tidak boleh diingkari oleh siapapun juga. Ada sekelompok ulama yang datang belakangan untuk menakwilkan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sifat Allah, karena mereka telah terpengaruh oleh filsafat yang merusak akidah Islam, menyebabkan mereka menghilangkan sifat-sifat Allah yang sempurna dari zatnya. Orang-orang yang seperti ini jelas bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau Allah sudah disebutkan bahwa Allah di atas, Allah punya tangan, kita harus akui. Allah punya tangan. Dan tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Atau Allah melihat. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini yang harus kita imani tentang sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran, dan hukumnya wajib kita imani sifat-sifat Allah yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan tidak boleh kita membeda-bedakan antara sifat yang satu dengan sifat yang lain, sehingga kita hanya mau beriman kepada sifat yang satu dan ingkar kepada sifat yang lain. Tidak boleh. Orang yang percaya bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat, dan percaya bahwa Allah mendengar, jadi orang yang percaya bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat, dan percaya bahwa mendengar niatnya Allah tidak sama dengan mendengar niatnya makhluk, maka ia harus juga percaya bahwa Allah itu tinggi, berada di langit, dengan cara dan sifat yang sesuai dengan keagungan Allah, dan tidak sama dengan tingginya makhluk. Karena sifat tingginya itulah sifat yang sempurna bagi Allah. Hal itu sudah ditetapkan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Fitrah dan cara berpikir yang sehat juga mendukung tentang Allah di atas arsy. Tentang Allah di atas arsy. Ini dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. dan naluri serta cara berpikir yang sehat akan mendukung kenyataan bahwa Allah berada di atas arsy. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 4, Ar-Rahmanu 'al arsyistawa. Allah yang Maha Pengasih itu beristiwa di atas arsy. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Bukhari, para tabi'in menafsirkan istawa dengan arti naik dan tinggi. Ya Allah yang Maha Mulia, Maha Pengasih, Allah itu ada di atas, naik dan tinggi di arsy. Yang kedua, Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk, surah 67 ayat 16, Amintum man fis samaa'i yakhsifa bikumul ardh. Apakah kamu merasa aman terhadap yang di langit? Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud yang di langit adalah Allah, sebagaimana dituturkan dalam tafsir Ibnu Jauzi. Kemudian juga yang ketiga, firman Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Dalam surah An-Nahl ayat 50. Kemudian yang keempat, firman Allah tentang Nabi Isa. Allah mengatakan barrafa'ahu Allahu ilaih. Tetapi Allah mengangkatnya kepadanya. Dalam surah An-Nisa ayat 158. Jadi Allah berada di atas, semua naik kepadanya. Kemudian yang kelima, Allah berfirman wa huwa Allah fis samawat. Ya Allah ada berada di atas langit. Ayat ini terkandung dalam surah Al-An'am ayat 3. Ibnu Katsir mengomentari ayat ini sebagai berikut. Para ahli tafsir berpendapat bahwa kita tidak akan berkata seperti ucapan kaum Jahmiyah, yaitu golongan yang sesat yang menafikan sifat-sifat Allah, yang mengatakan Allah berada di setiap tempat, sebagaimana yang sekarang ini diikuti oleh kaum filsafat. Para filsafat mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Ini hal yang tidak benar. Dan kelompok ini merupakan kelompok yang sesat. Allah berada di langit. Allah berada di atas. Banyak ayat-ayat yang mendukung. Adapun tentang firman Allah yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah selalu bersama kamu di mana saja kamu berada, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hadid surah 57 ayat 4. Yang dimaksud adalah Allah itu bersama kita, yaitu Allah mendengar dan melihat kita. Ilmu Allah bersama kita. Allah mengetahui di mana saja kita berada, Allah tahu. Pengetahuan Allah itu bersama kita. Allah melihat, Allah mendengar. Itu yang dimaksud dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bukan zat Allah. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir-tafsir yang lain. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu tentang ilmu Allah, bukan tentang zat Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan tentang zat Allah itu berada di mana-mana, ini enggak benar. Ini sesat. Kita harus akui ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah berada di aras. Yang menerangkan hal ini Allah sendiri. Kemudian Nabi SAW juga menerangkan pada waktu Nabi Isra Mi'raj, jelas bahwa Allah itu berada di atas. Mi'raj itu naik ke langit. Dari Baitul Maqdis Nabi naik ke langit, yang dikatakan Mi'raj. Ke langit. Kemudian lagi hadis Nabi. Nabi artinya kurang lebih begini, kenapa kamu tidak mempercayai aku? Padahal aku ini dipercayai oleh Allah yang ada di langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Atau hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Tirmidzi. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka yang di langit yaitu Allah akan menyayangi kamu. Kemudian pertanyaan Nabi kepada seorang budak. Orang budak wanita. Dia mengatakan, Nabi mengatakan kepadanya, di mana Allah? Atau Nabi menyuruh tuannya tanyakan kepada dia, di mana Allah? Dia jawab, Allah bersama. Dan banyak lagi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan, barang siapa menyembah Allah, maka Allah berada di langit. Ia hidup dan tidak mati. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Kemudian Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, bagaimana kita mengetahui Tuhan kita? Maka beliau menjawab, Rabb kita ada di atas langit, di atas arsy, berbeda dengan makhluknya. Jadi maksudnya zat Allah berada di atas arsy, berbeda dan berpisah dengan makhluknya. Dan keadaan di atas arsy tersebut tidak sama dengan makhluk. Kemudian Imam Abu Hanifah menulis satu kitab kecil yang berjudul Sesungguhnya Allah Berada di Arsy. Beliau menerangkan itu seperti dalam kitabnya Al-Ilm wal-Muta'allim. Kemudian juga orang yang salat. Orang yang salat mengucapkan Subhana Rabbil A'la, diakui Allah di langit. Dan akal kita pun mendukung semua itu, bahwa Allah berada di langit. Ini yang harus diyakini dan ini merupakan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita sudah tahu tentang Islam, kemudian kita harus tahu tentang Allah. Allah ada di langit. Tentang rinciannya bagaimana kita beriman, rukun iman itu ada berapa. Kemudian bagaimana tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini. Pembahasannya masih panjang tentang masalah akidah. Saya ingatkan, terutama dalam masalah-masalah bimbingan tentang masalah ini yang harus kita tanyakan kepada diri kita, kepada anak kita, kepada tetangga. Kita tanyakan kepada mereka. Kalau dia ngaku sebagai muslim, dia beridentitas sebagai muslim, maka harus ditanyakan, di mana Allah itu? Kemudian, setelah kita mengakui tentang adanya Allah, kita imani tentang adanya Allah, bahwa Allah ada di langit. Sekarang, bimbingan yang ketiga adalah tentang masalah salat. Salat ini kita jaga. Setelah masalah beribadah kepada Allah, kita akui Allah. Tentang rincian ibadah itu, tentu ada pembahasan yang tersendiri tentang masalah ini. Tapi setelah kita mengakui tentang adanya Allah, bahwa Allah itu ada di langit, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menciptakan kita, dan kita beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah kepada yang lainnya, kita tegakkan salat. Bagaimana disebutkan dalam surah Taha, surah 20, ayat 14, Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah berfirman, sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka beribadalah engkau kepada aku, sembahlah aku, tauhidkanlah aku, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dirikan salat untuk mengingat Allah. Dirikan salat, karena salat merupakan yang pertama ditanya nanti pada hari kiamat. Sedangkan ciri-ciri orang yang beriman, bagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, orang-orang mukmin yang berbahagia adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang menjauhkan yang lagwi, orang-orang yang menjaga salatnya yang lima waktu, dia jaga salat-salat yang lima waktu, dia ikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ikuti tentang cara-caranya, tentang kaifiatnya, tentang kekhusyuannya, tentang tuma'ninah, dia ikuti salat-salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti inilah orang-orang yang bahagia. Mereka adalah orang yang akan mewariskan surga Firdaus. Aduh, dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un walladhinahum 'anil lagwi mu'ridun walladhinahum liz-zakati fa'ilun walladhinahum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadilah engkau kepada aku, sembahlah aku, tauhidkanlah aku, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dirikan salat untuk mengingat Allah. Dirikan salat, karena salat merupakan yang pertama ditanya nanti pada hari kiamat. Sedangkan ciri-ciri orang yang beriman, bagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un walladhinahum 'anil lagwi mu'ridun walladhinahum liz-zakati fa'ilun. Kemudian walladhinahum 'ala salatihim, kemudian walladhinahum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.